وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، إخواتي في الدين رحمني رحمكم الله، الحمد لله di kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari membahas risalah syarah al-usul sittah, penjelasan berkaitan tentang 6 prinsip yang wajib diketahui oleh setiap muslim tentunya, barakallahu fikum. Nah, maka kita sudah berada di akhir daripada prinsip yang kedua. Adapun pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, ya, al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, telah menyebutkan kepada kita bahwasannya, ya, tidak hanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengajak untuk bersatu dan melarang daripada perpecahan. Akan tetapi, ya, di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kembali ditegaskan bahwasannya persatuan itu memang, barakallahu fikum, adalah prinsip di dalam Islam. Dan perpecahan itu pasti akan terjadi karena itu tabiat daripada manusia, suka yang namanya berpecah. Ya, barakallahu fikum. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, ya, sebagaimana hadis yang dibawakan oleh syarih itu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, demikian pula Ibnu Majah dan Ibnu Abi Asim, ya, dari hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin. Nah, ya, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, ya, niscaya akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Nabi alaihi salatu wasallam, ya, barakallahu fikum, tentunya bukan orang yang mengetahui hal gaib apabila tidak diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apabila tidak diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada beliau bahwasanya di sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam akan dimulai perpecahan itu, dimulai, barakallahu fikum, na'am, perselisihan itu. Dan perselisihan itu tidak sedikit, tidak satu dua, tapi banyak, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau ada yang bertanya, kenapa sih Islam ini kok berpecah-pecah? Ya, barakallahu fikum. Ini sudah jawabannya apa? Ini sudah sunnatullah. Ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ujian, ya, bagi kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dan jangan dikira perpecahan itu terjadi hanya di kalangan kaum muslimin, di agama Islam. Ya, perpecahan juga terjadi di agama Yahudi, di agama Nasrani, barakallahu fikum. Nah, ya, terlebih-lebih lagi di agama Yahudi dan agama Nasrani, ya, barakallahu fikum. Mereka berpecah dalam keadaan perpecahan itu, ya, masing-masingnya tidak memiliki kebenaran, semua berdasarkan akal pemikiran mereka sendiri. Berbeda dengan Islam, walaupun berpecah-pecah, ada satu golongan yang memang sudah dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, barakallahu fikum, golongan itulah yang benar. Ya. Nah, kalau di agama lain tidak ada. Ya. Nah, semuanya perpecahan itu berdasarkan akal mereka sendiri, pendapat, pandangan dari diri mereka sendiri. Sehingga tidak ada kebenaran di sisi mereka. Ya. Adapun dalam Islam berpecah memang, tapi ada satu jalan, satu firqah. Barakallahu fikum, yang firqah tersebut na'am menghantar kita ke dalam jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sebagaimana banyak hadis yang menjelaskan tentang ini, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan, barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata sang penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, thumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usul al-dini وفروعه وهو العلم والفقه في الدين. Nah, Kata beliau rahimahullahu taala, kemudian ya, jadilah perkara ini ya, yaitu barakallahu difahami, jadilah perkara ini yakni difahami ya, oleh orang-orang yang sekarang tentunya orang-orang yang keluar daripada na'am kitabullah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, annal iftiraqa, bahwasanya perpecahan fi usuliddin, dalam prinsip-prinsip beragama ya, pokok-pokok dalam agama, wa furu'ihi, dan dalam cabang-cabang dalam beragama, huwal ilmu wal fiqhu fiddin, ini merupakan ilmu dan cara pandang, cara pemahaman ataupun metode pemahaman dalam agama. Ini mulailah keluar apa? Barakallahu fikum, syubhat yang terbaru. Pandangan yang terbaru yang menyelisihi prinsip yang sebenarnya. Ini apa? Kata sebagian orang barakallahu fikum, ya. Perpecahan ya, barakallahu fikum. Naam, di dalam prinsip dalam agama, demikian pula dalam cabang-cabangnya, ini memang seperti inilah ilmu itu katanya. Seperti inilah kita memahami agama. Harus memang harus berbeda-beda, harus berpecah-pecah. Nah, ini maksudnya. Ya. Dalam memahami agama itu setiap orang ya terserah dia, dia punya pandangan seperti ini, ya silahkan. Pandangan seperti ini, ya silahkan. Seperti ini, ya silahkan. Ini maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Maka mari kita dengarkan penjelasan daripada Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala. Qala syarih hafizahullah taala, "Shara al-amru ma'al asf 'inda al-mutaakhirin." Ya, sangat disayangkan kata beliau, perkara ini ada di sisi orang-orang yang belakangan. Yaitu apa? Pemahaman seperti tadi. Bahwasanya perpecahan itu biasa. Baik dalam akidah, dalam hal prinsip, maupun dalam hal furu', dalam hal cabang, baik dalam akidah maupun dalam fiqih. Seperti inilah ilmu, seperti inilah kita memahami agama. Bebas, terserah. Nah, ini pandangan orang-orang belakangan ini. Apa kata mereka? Annal ikhtilafa fil usul wal furu' huwa al fiqh. Bahwasanya perselisihan dalam prinsip ya dan cabang ya di dalam agama Islam ya huwa al fiqh, adalah fikih. Ya, ini fikih di sini maksudnya apa? Ini bagian dalam memahami agama. Ini bagian dalam apa? Pemahaman dalam memaknai, memahami agama. Terserah, bebas. Ya, ada yang namanya barakallahu fikum kelompok Qadariyah. Terserah mereka. Mereka punya pemahaman sendiri tentang Al-Quran dan Sunnah. Ada di antara mereka orang-orang Khawarij. Biarkan mereka. Mereka punya pemahaman sendiri dalam beragama. Ya, Mu'tazilah. Ya, Jahmiyah. Ya, barakallahu fikum Sufiyah. Dan seterusnya dari firqah-firqah dalam agama ini barakallahu fikum, menurut orang belakangan ini terserah. Karena memang seperti itulah dalam beragama, punya pandangan, perspektif pandangan masing-masing. Tidak boleh kita memaksakan kehendak. Nah, ini maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Maka ya. Beliau melanjutkan, ma'a annal wajiba al-aks. Padahal yang wajib adalah kebalikannya. Apa itu? Annal ijtima'a huwa al-fiqhu fi dinillahi 'azza wa jal. Bahwasanya persatuan inilah merupakan pemahaman dalam beragama. Jadi apa? Konsep mengajak untuk bersatu. Ini sebenarnya pemahaman dalam agama. Inilah prinsip dalam beragama. Inilah cara memahami agama. Nah, gak boleh bagi kita barakallahu fikum membiarkan ada suatu kelompok yang menghidupkan hal-hal yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Gak boleh. Harus diajak, ayo bersatu. Bukan seperti itu Al-Quran dan Sunnah yang difahami oleh para sahabat. Bukan seperti itu cara pandangnya. Nah, ya. Harus, jadi konsepnya itu, konsep pemikirannya itu harus apa? Harus ngajak bersatu, bukan membiarkan perpecahan atau mengajak berpecah, bukan. Ya, barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani, inilah prinsip di dalam beragama. Dan prinsip ini dipegang betul di dalam dakwah salafiyah. Dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam, dakwahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan yang tidak berada di bawah dakwah salaf, tentu kita dapati. Bukan kita mengatakan, oh, kamu apa, membenarkan ajaran agamamu sendiri. Bukan klaim semata, fakta telah membuktikan. Ya, ini bukan klaim. Ya, nah, kita berbicara fakta. Ya, nah, berapa banyak hari ini dai-dai, para-para pendakwah, yang mereka berjalan di atas firqah-firqah tertentu, nah, mereka mendakwahkan firqahnya, tapi di sisi lain apa? Mereka maknai persatuan apa? Dengan bergandeng tangan. Sufiyah bergandeng tangan dengan Khawarij, misalnya. Ya. Mereka biarkan perpecahan, tapi yang mereka maknai persatuan adalah pertemanan, tetap berteman. Orang-orang yang katanya mengajarkan sunnah, tapi apa? Tapi membuat mad'unya seolah-olah bingung. Ya, Pak Ustadz ini katanya gak boleh bid'ah. Ya. Bid'ah itu haram. Gak boleh syirik. Syirik itu haram. Masya Allah dalam kajian-kajian. Tapi kok Pak Ustadz ini bergaul dengan orang yang mengajak kesyirikan. Bergaul dengan orang yang mengajak kebid'ahan. Gimana ini? Ini kontradiktif. Antara apa yang disebutkan dengan apa yang diamalkan. Oleh karena itu, apabila ada yang bertanya, Ustadz, sama kok yang dipelajari, ya, sama dakwah si fulan, sama kajian ini, majlis ini, majlis ini, belajarnya sama, kita butuh tauhid, belajar sama usul salasa, belajarnya masya Allah mengajak kepada tauhid, memberantas kebid'ahan, sama. Barakallahu fikum. Tapi apabila kita mau teliti sisi perbedaannya di antaranya, Pak, mereka hanya mampu menyampaikan ilmu tapi tidak mampu mengamalkan. Di antara yang tidak mereka amalkan adalah apa? Sikap berlepas dirinya mereka kepada penyuru-penyuru kesyirikan dan penyuru-penyuru kebid'ahan. Mereka memberantas, melarang kesyirikan, melarang kebid'ahan, tapi di satu sisi mereka bergaul, ya berkumpul, na'am, ya tertawa bersama, ya ngopi bareng, barakallahu fikum. Selfie bareng, ya barakallahu fikum. Apakah seperti ini? Bagaimana cara mencerdaskan umat apabila apa yang disampaikan menyelisihi perbuatan? Ya, barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu, ya, na'am, tatkala kita melihat perbedaan, maka ajak mereka kepada persatuan. Tentunya berdasarkan dalil, berdasarkan hujjah dalam Al-Qur'an dan Sunnah, bukan oh menurut saya ini yang benar, menurut saya itu yang benar. Tidak. Ya, harus bisa dibuktikan barakallahu fikum, sehingga butuhnya apa? Talabul ilmi. Kenapa kita seperti ini? Kenapa kita seperti itu? Nah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan hum yaqulun, dan mereka ulama-ulama belakangan ini mengatakan inna tafarruqa wa i'ta'al hurriyyati lin-nas wa 'adamal hajri 'alaihim, sesungguhnya perpecahan dan memberikan kebebasan kepada manusia dan tidak menghalangi atau melarang mereka, barakallahu fikum, hadha huwal fiqh, inilah pemahaman, inilah cara memahami agama, kata mereka. Jadi apa kata mereka? Bahwasanya adanya perpecahan, wa i'ta'al hurriyyati lin-nas, dan memberikan kebebasan kepada manusia, kebebasan dalam berakidah, kebebasan dalam beragama, barakallahu fikum, wa 'adabal hajar, dan tidak adanya hajar, memperingati, menasehati, ya, bagi mereka, atas mereka. Inilah yang namanya agama, cara memahami agama, kata mereka. Ya, barakallahu fikum. Sehingga sering kita dengar, ya, barakallahu fikum, orang-orang yang alergi dengan apa? Dengan tahdzir, tidak suka dengan kata-kata tahdzir. Padahal tahdzir itu bagian daripada agama. Bagian daripada prinsip yang mengajak kepada persatuan dan melarang daripada apa? Daripada perpecahan. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimahumullah, kita beragama karena Allah, bukan beragama karena manusia ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pengikut yang banyak dari manusia. Bukan, dakwah ini milik Allah, Kita hanya menghambakan diri untuk Allah, mengabdi untuk Allah, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian beliau mengatakan wa nahnu naqul, dan kita katakan. Dan kami katakan, ya. Al-fiqhu, pemahaman itu huwa adalah tabillah. Al-ijtima'u ala kitabillahi was sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman itu adalah apa? Yaitu bersatu di atas Al-Quran, kitabullah, dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah persatuan itu. Ya. Harus merujuk pada sumber ini, Al-Quran dan sunnah. Inilah barometer kebenaran. Inilah ujung kebenaran, sumber kebenaran. Yang semua harus mengembalikan ya kepada barakallahu fikum Al-Quran wa sunnah. Itu arah kebenaran. Ya. Barakallahu fikum. Maka apabila melihat perselisihan ataupun perpecahan, ada kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, kelompok itu, maka cari mana yang benar ini. Apabila sudah menemukan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, ajak mereka yang berpecah untuk bersatu kepada kebenaran. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata beliau, hafizahullahu ta'ala, wa ba'dhum yaqul, dan sebagian mereka mengatakan, ini orang-orang ulama terakhir ini, belakangan ini, hadza min sa'atil Islam, ini termasuk keluasan dalam Islam. Itu apa? Boleh membebaskan pemikiran ini, pemikiran itu, terserah. Ini bagian keluasaan dalam Islam, luasnya Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah, annahu idza harrama alaina ahadun syai'an, apabila ada seseorang yang mengharamkan sesuatu atas kita, ya, najidu man yufti bihallihi, ya, kita akan dapati ada orang lain yang menfatwakan halalnya. Jadi kalau ada yang mengharamkan, udah jangan kita barakallahu apa? Jangan kita ribut-ribut. Maksudnya ribut-ribut di sini maksudnya saling apa? Tanya kebenarannya, tanya dalilnya. Ya, enggak usah seperti itu. Karena di tempat lain ada orang yang menghalalkannya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ittakhadun nasa humul musyri'ina, mereka menjadikan manusia sebagai pembuat syariat. Jadi seolah-olah dengan hal yang seperti ini, mereka menjadikan manusia itulah yang membuat syariat. Bukan Al-Quran, bukan sunnah, bukan Allah, bukan Rasulnya. Barakallahu fikum. Nah. Fa'ala ra'yi ha'ula. Ya. Maka semuanya itu berdasarkan pendapat orang-orang ini. Idza qala fulanun hadza halalun, ya, apabila si fulan berkata ini halal, sara halalan lana, maka jadilah halal bagi kita, walau kana haraman fi kitabillahi au sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebenarnya itu telah diharamkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Jadi agama itu tergantung pendapat seseorang ini, ya, pemahaman fikihnya orang-orang hari ini. Barakallah. Ya, sering kita dengar terjadi, ya, musyawarah akbar misalnya antara satu komunitas atau satu kelompok. Ya, itu tujuannya apa? Untuk mengambil sebuah hukum di antara agendanya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, mengambil sebuah hukum atau istilahnya apa? Muktamar. Ya, barakallahu fikum. Nah. Jadi semua saling ya memberikan masukan pendapatnya. Barakallahu fikum. Nah, akhirnya apa? Diputuskanlah ya, seperti ini hukumnya. Nah, jadi semua orang yang ada di situ ya merujuk kepada keputusan barakallahu fikum musyawarah akbar tersebut. Nah, ya. Walaupun keputusannya itu menyelisih Al-Qur'an was sunnah, dan hari ini lihat berapa banyak muktamar yang terjadi barakallahu fikum. Nah, musyawarah-musyawarah akbar yang terjadi untuk mengambil hukum, adakah di antara berapa banyak penyelisihan terhadap Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi tetap dijalani. Ini di antara contohnya. Di antara contoh. Barakallahu fikum. Jadi agama itu bergantung kepada hasil ya muktamar tersebut, barakallahu fikum, walaupun keputusannya ya menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Mereka harus sami'na wa ata'na terhadap keputusan ini karena sudah menjadi anggota. Jadi apa? Dari salah satu kelompok ataupun komunitas tersebut, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fid din rahiman rahimakumullah, kata beliau, fanaqul, maka kita katakan, kata beliau, narji'u ila kitabillah, ya, kita kembali kepada Al-Qur'an, kepada kitabullah. Faman syahida lahu bil haqq akhadna bihi, maka barang siapa barakallahu fikum yang mempersaksikan kebenaran ada padanya, kita mengambil pendapatnya tersebut. Wa man syahida lahu bil khata, ya, taraknahu, ya, dan barang siapa yang kita saksikan atasnya terdapat kesalahan, maka kita tinggalkan dia. Hadza huwal wajib, inilah yang wajib. Jadi agama itu bukan melalui voting, ya, bukan melalui apa voting siapa pendapat yang terbanyak, bukan, tapi harus sesuai dengan Al-Qur'an, harus sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga walhamdulillah, kalau ditanya dakwah salafiyah itu ya naam kantor pusatnya di mana, kita enggak punya. Siapa pimpinan ya utamanya, kita enggak punya. Di mana cabang-cabangnya, enggak ada itu. Siapa pimpinan dakwah salafiyah? Jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Siapa orang-orang yang harus kita teladani dalam dakwah salafiyah? Setelah Rasul, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Selesai. Barakallahu fikum. Nah, jadi dalam berdakwah, dalam berakidah, dalam bermanhaj, bukan untuk mencari keuntungan daripada dunia. Maksudnya bagaimana? Kalau kita berfatwa tentang ini, nanti khawatir, ya, orang-orang akan lari. Kenapa? Sedikit-sedikit haram. Ya. Nah, ini kita haramkan, itu kita haramkan. Bagaimana orang-orang itu bisa mendekat? Ini apa? Berdakwah untuk apa? Untuk mencari pengikut. Barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fiddin rahimahumullah, tidak seperti dakwah salafiyah. Kalau dakwah salafiyah, tujuan dakwahnya untuk mencari pengikut, maka tidak akan terjadi peperangan di zaman Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak akan terjadi yang namanya perang Badar. Tidak akan terjadi yang namanya perang Uhud. Tidak akan terjadi yang namanya perang Khaybar. Tidak akan terjadi yang namanya perang Khandaq. Dan seterusnya daripada peperangan yang dialami oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Bahkan dengan itu, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Kalau mau cari pendukung, gak mungkin terjadi peperangan ketika. Tapi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Maka kita teladani. Kita teladani ini. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang berselisih pendapat sama kita, wah, kita perangi, Ustaz. Bukan itu maksudnya. Kita sampaikan hujjah ilmiah. Seperti inilah yang benar. Seperti inilah pemahaman dari Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh para sahabat. Dia dengar, walhamdulillah tidak dengar. Ya, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah sejauh ini. Ya, tugas kita. Barakallahu fikum. Nah, maka inilah yang terjadi barakallahu fikum yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Dan ikhwani fillah rahimakumullah, masyaallah ya, syarah-syarahnya Syekh Shalih Fauzan, beliau ya metodenya apa? Metodenya membawa syubhat, bantah, bawa syubhat, bantah, masyaallah. Ya, barakallahu fikum. Dan syubhat-syubhat ini adalah fakta, bukan dikarang-karang sama beliau. Terjadi. Ya, barakallahu fikum. Nah. Baik, kita lanjutkan ikhwani fillah rahimakumullah. Ucapan daripada al-muallif yang menulis risalah usul sitah ini, yaitu Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala, sebelum kita baca penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Kata beliau rahimahullahu taala, wa sara al-amru bil ijtima'i la yaquluhu illa zindiqun aw majnunun, subhanallah. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, dan jadilah perkara ini, ya, perkara untuk bersatu, ya, barakallahu fikum, ya, seolah tidak dikatakan, ya, ajakan bersatu, seruan bersatu, seolah tidak dikatakan kecuali zindiqun, kecuali orang yang zindiq, yaitu orang dari orang zindiq termasuk di dalamnya juga orang-orang munafik, atau majnun atau orang yang gila. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang mengajak kepada persatuan hari ini akan dituduh sebagai zindiq. Ini maksudnya. Akan dituduh sebagai majnun, orang yang gila. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi kebalikannya. Ya, barakallahu fikum. Justru orang yang mengajak membiarkan perpecahan. Ya, membiarkan agama ini berpecah. Ya, barakallahu fikum. Dialah dikatakan sebagai orang yang faqih. Orang yang mengerti, paham dalam agama. Tapi orang yang mengajak kepada persatuan, dikatakan zindiq, munafik. Dikatakan majnun, gila. Ini mengingatkan kita di masa awal-awal dakwahnya Rasul alaihissalatu wassalam. Rasul alaihissalatu wassalam berapa hujatan yang sudah tidak henti-hentinya datang kepada beliau. Beliau dikatakan sebagai orang yang gila. Dikatakan sebagai orang apa tukang sihir. Ya barakallahu fikum dan seterusnya. Barakallahu fikum dari ejekan-ejekan dan hinaan-hinaan. Kenapa? Karena beliau mengajak kepada persatuan. Beliau mengajak kepada mana? Persatuan barakallahu fikum. Oleh karena itu ikhwani fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau hari ini banyak orang yang mengatakan untuk dakwah salafiyah. Bahwasanya mereka itu orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang gak faham agama. Orang-orang yang zindiq. Orang-orang yang majnun. Sudah biasa. Nah, jangan heran. Jangan barakallahu fikum lemah semangat untuk terus berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala. Ya, karena Rasul alaihi wasallam sudah pernah mengalaminya, demikian pula para sahabat dan yang mengikuti mereka barakallahu fikum. Nah. Maka mari kita simak apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau hafizahullah, "Alladhi ya'muru bil ijtima' wa tarkil khilaf yaquluna 'anhu" هذا خارج على الأمة هذا زنديق ya. Kata beliau, orang yang memerintahkan untuk bersatu dan meninggalkan perselisihan, maka dikatakan mereka ini mengatakan kepada orang ini ya barakallahu fikum, hadza kharijun 'alal millah, orang ini bukan bagian daripada umat ini, kharij keluar daripada umat ini ya, orang ini bukan bagian orang asing ini. Ya. Nah, yang memberontak dari agama ini, ya, bahasanya gitulah. Barakallahu fikum. Nah, hadza zindiq. Ini dia orang ini zindiq. Munafik dia. Ya. Dia belajar agama untuk apa? Untuk menjatuhkan Islam, untuk merusak Islam, zindiq. Belajar Islam untuk merusak Islam, ini tuduhannya. Ya. Kenapa demikian? Li'annahu yulghi aqwalal ulama. Karena dia ini, orang ini, ya, menolak, membiarkan ucapan para ulama. Ya, menurut mereka. Ya. فَنَحْنُ لَا نُغْلِ أَقْوَالَ الْعُلَمَا. Maka kita katakan kepada mereka, maka kami ini, kita ini, ya, tidak menolak, membiarkan ucapan para ulama. إِنَّمَا نَعْرِضُهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. Hanya saja kita menilai ucapan para ulama itu dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Ya, nah. Nahnu lam nukallaf bittiba'in nas. Kita tidak dibebani untuk mengikuti manusia. Innama umirna bittiba'il Qur'an was sunnati. Hanya saja kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadha huwal haq. Inilah yang benar. Kata beliau. Jadi jangan sampai barakallahu fikum, na'am, ya, ucapan-ucapan para ulama menjadi kalimat yang final, yang seolah-olah barakallahu fikum, kebenaran itu sudah tidak perlu dikoreksi lagi, sudah perlu, tidak perlu dicari lagi. Apa yang keluar dari lisan ulama tersebut, pasti benar. Ini hati-hati. Ya, barakallahu fikum. Apa yang keluar daripada lisan para ulama, itu pasti benar. Sehingga apa? Sehingga kita meninggalkan ya sisi pendalilan darinya. Kenapa dia katakan ini halal? Apa dalilnya? Apa hujahnya? Perlu diketahui. Tidak boleh manggut-manggut saja. Tidak boleh barakallahu fikum na'am apa ikuti alur saja. Harus ilmiah dalam beragama. Nah. Kemudian ma umirna bittiba'i fulan wa fulan. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti fulan dan si fulan. Wallahu ta'ala lam yakilna ila ara'ina wajtihadatina. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyerahkan kita kepada pendapat-pendapat kita dan ijtihad-ijtihad kita. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani kita untuk mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui sisi keilmiahannya. Dan kita juga tidak dibebani, tidak diperintahkan untuk apa? Beragama itu sesuai dengan akal dan perasaan kita. Tidak. Ya, barakallahu fikum. Bal anzala alaina kitabahu wa arsala ilaina rasulahu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita kitabnya Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idha raja'na ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita kembalikan kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zala syiqaq, hilanglah pertengkaran, perselisihan, wazal ikhtilaf, hilang pula perselisihan, wajtama'atil kalimah, dan berada dalam satu kalimah. Nah, barakallahu fikum. Ini diantara buah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Akan hilang pertengkaran, akan hilang perselisihan, barakallahu fikum. Nah, karena ikhwani fiddin rahimakumullah, manusia itu memiliki ego. Nah, Allah ciptakan manusia memang memiliki ego. Bayangkan kalau seandainya barakallahu fikum kita membenarkan pendapat si fulan tanpa ilmiah, ya. Fulan enggak mau ikut. Saya punya pendapat sendiri. Saya punya pendapat sendiri. Tapi bayangkan Allah jadikan Al-Qur'an Sunnah sebagai rujukan tempat kembali sehingga ya, apabila ketika terjadi perselisihan, rupanya kita kembalikan kepada Al-Qur'an Sunnah, maka pasti ego ini akan hilang. Karena tempatnya netral. Al-Quran dan Sunnah sebagai alat yang netral. Ya. Yang di luar barakallahu fikum apa? Jiwa-jiwa manusia. Nah ini maksudnya. Ya. Maka mudah untuk dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Inilah di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan rujukan. Itu Al-Quran wa Sunnah bukan ada pada jiwa-jiwa manusia. Karena jiwa-jiwa manusia, la'amartu bisu, selalu mengajak kepada kejelekan. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Kata beliau rahimahullahu taala, atadruna annahu ila ahadi qaribin kana fil masjidil haram arba'atu mahariba. Nah, bukankah kata beliau, bukankah kalian telah mengetahui pada masa yang belum lama ini, ya, di Masjidil Haram, beliau lagi sedang menceritakan ini, terdapat 4 mihrab. Di Masjidil Haram, ya dulu pernah terjadi kata beliau, di Masjidil Haram ada 4 mihrab. Kullu ashabi madhhabin yusalluna jama'atan wahdahum. Ya, nah. Maka, ya, semua, ya, setiap pengikut madhab, ya, masing-masing pengikut madhab, mereka sholat berjamaah sendiri-sendiri ma'a ahli madhabihim. Ya, bersama orang yang semadhab dengan mereka. Jadi di Masjidil Haram juga pernah terjadi. Ya, ini sepertinya sholat tarawih. Barakallahu fikum. Ya, sholat tarawih. Ya, ada 4 mihrab. Jadi, ya ini masing-masing mewakili 4 madhab. Ya, madhab, ya barakallahu fikum, Abu Hanifah, ya, di mihrab sebelah sini. Madhab Maliki di mihrab sebelah sini. Madhab Syafi'i di mihrab sebelah sini. Madhab Hambali di mihrab sebelah sini. Masing-masing sholat ikuti madhabnya masing-masing. Kata beliau, hadzallahu ta'ala. Nah. Kemudian kata beliau, bijiwaril Ka'bah. Di samping Ka'bah. Masing-masing di samping Ka'bah. Barakallahu fikum. Nah. Hatta qayyadallahu man jama'ahum ala imamin wahidin. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala munculkan, Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan orang yang menyatukan mereka pada satu imam. Berarti ada tokoh ketika itu, ya bisa jadi ini maksudnya lah mufti. Ya, barakallahu fikum, yang menyatukan mereka. ya barakallahu fikum, dalam satu imam. Ya barakallahu, atau orang-orang yang para ulama tentunya yang mereka mengembalikan ini semua kepada Al-Qur'an Sunnah dan menyatukan mereka pada satu imam. Ya. Nah, wa zala, dan hilanglah, walillahil hamd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, hadzal madharu sayyi', pemandangan yang buruk ini. Hilanglah pemandangan yang buruk ini. Akhirnya pernah terjadi seperti itu, akhirnya dikembalikan lagi. Ya. Jadi salat satu imam. Barakallahu fikum. Hadza kulluhum min ittiba'il madahib wa ittiba'il ara. Ini semua karena mengikuti madhab-madhab dan pendapat-pendapat. Hatta salatu farraquha, hingga salat sekalipun mereka memecah belahnya. Saral Hanafiyyu la yusalli wara'al Hambali. Ya. Nah, jadilah seorang yang bermadhab Hanafi, dia tidak mau salat di belakang yang bermadhab Hambali. Wal Hambaliyyu la yusalli wara'al Syafi'i. Demikian pula orang yang bermadhab Hambali tidak mau salat di belakang yang bermadhab Syafi'i. Wala yusalluna fi waqtin wahidin, dan mereka tidak salat dalam waktu yang sama. Hadza yusalli fi awwalil waqt. Ya. Yang ini salat di awal waktu, wa hadza fi akhir, dan yang akhir, yang lain di akhir waktu. Li'anna fulanan yara ta'khir as-salah, karena si fulan berpendapat mengakhirkan salat. Wa fulanan yara taqdimaha, dan orang yang lain, fulan yang lain berpendapat mengawali salat. Yuriduna ayyurdu jami'an nas, mereka ingin membuat ridha seluruh manusia. Ini tujuannya, ikhwani fiddin rahimahumullah. Bayangkan, mempertahankan ego. Tujuannya apa? Agar manusia mengikuti dirinya. Ya. Mengikuti pendapatnya. Yang dicari apa? Yang dicari barakallahu fikum adalah kuantitas, bukan kualitas. Kuantitas banyaknya pengikut, bukan kualitas berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak perlu itu. Nah ini. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian wa hadza wajadnahu fi ba'dil biladi al-ukhra baqiyan ila al-an. Dan fenomena ini ya kami dapati di sebagian negeri-negeri lain masih ada sampai sekarang. Masih ada yang seperti ini rupanya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Hatta al-jum'ah, sampai-sampai salat Jumat, kata beliau, la yusalluna fi waqtin wahidin. Ya, tidak salat, mereka tidak salat salat Jumat pada satu waktu. Ya, melaksanakannya di waktu yang sama, tidak. Ba'dhum la yusalliha illa 'inda al-'ashr. Sebagian mereka tidak melaksanakan salat Jumat kecuali mendekati waktu asar. Li'anna fulanan qala kadza wa kadza, karena si fulan berkata demikian. Wa idza arada ahaduhum an yusalli mubakkiran, dan bila salah seorang dari mereka ingin salat di awal waktu, dhahaba yusalli ma'a fulan, dia pun pergi salat bersama si fulan, suka-suka dia. Wah, saya lebih enak salat di awal waktulah, saya di akhir waktu aja. Terkadang biasanya para pengikutnya ini apa, menentukan pilihan itu berdasarkan hawa nafsunya. Aduh, saya kayaknya enggak bisa nih kalau di awal waktu, aduh, enggak bisa kerja nanti. Atau di akhir waktu nanti telat kerja. Sudahlah. Nah, biasanya seperti itu mad'unya ini. Ya, mereka ngikut saja. Tidak mau mencari sisi ilmiahnya, kenapa di awal waktu, kenapa di akhir waktu? Menutup mata akan hal ini. Yang penting ulama fulan telah berkata, sami'na wa ata'na. Tidak mau meneliti dulu, barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian, ya. Kata beliau hafizahullah taala, wa idza arada ahaduhum an yata'akhkhar shalah ma'a fulanin, dan apabila salah seorang dari mereka ingin ya salat di akhir waktu, maka dia salat bersama si fulan. Ya, walakin indana, akan tetapi ya di tempat kita, walillahilham, ya, yaitu di Arab Saudi, al-mamlakah al-arabiyyah saudiyyah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya, segala puji hanya milik Allah, fi hadhil bilad, di negeri ini yaitu Saudi Arabia, fi dhilli hadhihi ad-da'watil mubarakah, di bawah naungan dakwah yang barokah ini, yaitu dakwah salafiyah tentunya, adu fil masjidil haram ila ma kana alaihi salafus salih, ya, mereka kembali di masjidil haram kepada apa yang para salafus salih di atasnya. Ya, salafus salih, Siapa dia? Tiga generasi terbaik. Para sahabat, tabi'in dan atba'u tabi'in. Barakallahu fikum. Dan di Arab Saudi, merujuknya Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman mereka ini. Barakallahu fikum. Nah. Yusalluna jami'an fi waqtin wahidin wa khalfa imamin wahidin. Mereka salat, ya, na'am, menegakkan salat di waktu yang sama dan di belakang imam yang sama, imam yang satu, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fid din rahiman rahimakumullah, inilah ya akhir daripada prinsip yang kedua. Ya, prinsip yang kedua yaitu perintah untuk bersatu dan larangan daripada perpecahan. Maka inilah yang sudah kita baca dan kita selesaikan dari prinsip yang kedua. Insyaallah taala kita lanjutkan pada prinsip yang ketiga pada pertemuan yang berikutnya. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, di antara prinsip yang harus kita wujudkan dalam beragama, Pak, yang kedua yaitu mengajak untuk bersatu. Ya, semangat untuk bersatu dan semangat untuk apa? Memberantas namanya perpecahan. Inilah prinsip dalam Islam. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.